qawluhu wa inta akhirih lamma zakara ma yajzimu fi'lan wahidan akhroda yatakallamu ala ma yajzimu fi'laini. Jadi setelah musannif menjelaskan amil yang hanya menjazmkan satu fi'il saja, lalu musannif melanjutkan pembahasan tentang amil-amil yang menjazmkan dua fi'il. Wa bada bi'in, dan musannif memulai pembahasannya dengan membahas amil jazm in. Wahya harfun bittifak. In ini adalah kalimat huruf secara kesepakatan ulama. Wa'alam annama yajzimu fi'laini aqsamun arba'atun. Ketahuilah bahwa amil yang menjazmkan dua fi'il itu terbagi menjadi empat bagian. Ma huwa harfun bittifak wa huwa in. Bagian yang pertama adalah kalimat huruf, kalimat huruf yang disepakati ulama. Bagian ini adalah huruf in. Wa ma huwa harfun ala sahih, dan amil jazm yang merupakan bagian dari kalimat huruf namun menurut pendapat yang sahih saja. Artinya ada perbedaan ulama tentang ini. Wa huwa idma, yaitu adalah idma. Wa ma huwa ismun ala sahih. Yang ketiga adalah amil jazm yang menurut pendapat sahih adalah kalimat isim. Wa huwa mahma, amil itu adalah mahma. Babaqiyatul asma wa baqiyatul adawati asmaun, dan amil-amil jazm yang lain itu semuanya adalah kalimat isim. Jadi yang disepakati hanyalah in saja ya. In disepakati bahwa itu kalimat huruf. Misalu in kama fi qawli ta'ala. Contoh in seperti dalam firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Jadi perbuatan baik itu manfaatnya sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Di sini ada huruf in ya, ini yang menjadi pokok dari pembahasan. Taqulu fi i'rabihi. Meng-i'rabi ayat ini adalah in harfu syartin wa harfu syartin jazimun. Ini kurang wawu, mungkin kurang wawu ya. Ya jazimu fi'laini. In adalah huruf syarat dan juga huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il. Al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazaohu. Fi'il yang pertama adalah fi'il syarat. Jadi yang setelah in ini namanya fi'il syarat. Wa tsani jawabuhu wa jazaohu. Fi'il yang kedua yaitu ahsantum dalam ayat ini adalah jawab dari syarat dan jazak ya. Jazak itu balasan dari syarat. Ahsana fi'lu syarti. Ahsana di sini fi'il syarat. Wa huwa madin mahalluhu jazmun. Kata ahsana ini adalah fi'il madhi yang mahalnya atau tempatnya adalah jazm. Jazm karena setelah in. Wa ta'u dhamirul mukhatab bi fa'ilun. Huruf ta' di kata ahsantum ini adalah dhamir mukhatab yang menjadi fa'il. Wal mimu alamatul jam'i. Dan huruf mim di huruf terakhir kata ahsantum itu adalah tanda jamak. Jadi kalau kita mengikuti i'rab yang ada di sini, kalau kita mengikuti i'rab yang ada di sini, huruf tum itu, kata tum ya, kata tum itu tidak semuanya dhamir. Taknya dhamir, mimnya adalah tanda jamak. Wa ahsantum asani fi mahali jazmin jawabu syarti. Dan kata ahsantum yang kedua itu tempatnya jazm menjadi jawab dari syarat. Fasartu wal jawabu madhiyani fi hadal misal. Antara fi'il syarat dan jawab di dalam contoh ayat tadi itu keduanya fi'il madhi. Keduanya adalah fi'il madhi. Wataratan yakunani mudhari'aini. Terkadang fi'il syarat dan jawab itu berupa fi'il mudhari' keduanya. Kama fi qawli ta'ala, seperti dalam firman Allah, wa in ta'udu na'ud. Jika kalian kembali, maka kami juga akan kembali. Maksudnya, jika orang kafir kembali memerangi orang-orang Islam, maka Allah akan kembali menolong atau memberi kemenangan kepada orang Islam. In harfu syartin jazmu, yajzimu fi'laini. In di sini huruf syarat yang menjazmkan dua fi'il. Al awalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazahu. Fi'il yang pertama dinamakan fi'il syarat, yang kedua dinamakan jawab dan jazah. Ta'udu fi'lun mudhari'un fi'lu syarti. Kata ta'udu adalah fi'lun mudhari' yang menjadi fi'il syarat. Majzumun bi'in, yang dijazmkan dengan in, wajazmuhu hatfun nun. Tanda jazmnya menggunakan membuang nun. Waqauluhu na'ud jawab syarti. Kata na'ud adalah jawab syarat, majzumun dan dijazmkan, wajazmuhu sukun, jazmnya menggunakan sukun. Bahwa fi'lun mudhari', kata na'ud merupakan fi'il mudhari', wa taratan yakunu mukhtalifan.